بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد kita melanjutkan pembahasan pekan yang lalu terhenti pada halaman ke-137. Tepatnya pada baris yang ke-16. Antum hitung dari atas. Jika sudah sampai 16, maka sampai disitulah insyaallah batas terakhir pembahasan kita. Sebelum kita melanjutkan, tentu perlu diingatkan bahwa yang kita bahas adalah hadis Jibril. Itu dulu. Sebelum sesuatu dilanjutkan, maka perlu diingatkan kembali apa yang sedang kita bahas. Maka ketahuilah tentang hadis Jibril. Kaitannya dengan apa? Kaitannya tentang dalil masalah ihsan. Nah, itu juga kita sedang bahas apa sehingga kemudian dibahas hadis Jibril. Maka jawabannya, dalil ihsan disebutkan padanya sebelumnya dalil-dalil dari ayat Al-Quran dengan beberapa ayat dan sudah kita bahas. Setelah itu, penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah melanjutkan giliran dalil dari sunnah, dari hadis yang sahih. Maka diambilkan dari hadis Jibril. Nah, kalau ditanya hadis Jibril itu nama lainnya, hadis ini adalah hadis apa? Yang tahu angkat tangannya biar jelas. 6. Hadis Umar, ahsanta. Nama lain hadis Jibril adalah hadis Umar. Dinamakan hadis Jibril terkait peristiwanya. Dinamakan hadis Umar karena sahabat Umar yang meriwayatkan melalui jalan beliau radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Wadih? Jelas insyaAllah. 6. Hadis Jibril, hadis Umar menyebutkan suatu peristiwa yang kita telah tahu bersama datangnya malaikat Jibril alaihi salam yang menyamar dalam bentuk sosok manusia yang berpakaian sangat putihnya dan berambut sangat hitamnya. 6. Kita telah bahas itu. 6. Kemudian kalimat berikutnya, la yura alaihi atharus safari. Di halaman yang telah diisyaratkan, tepatnya pada baris yang ke-9 atau ke-10, ada kalimat cetakan tebal di antara dua kurung. Maksudnya ingin melanjutkan lafaz berikutnya hadis tersebut. La yura alaihi atharus safari. Tidak diketahui padanya jejak safarnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalnya. Kita menuju baris yang ke-16. Fajalasa atau baris 14 atau 15. Satu kalimat atau dua kalimat sebelumnya. Fajalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian duduklah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, baina yadai, di hadapan beliau, julusul muta'allim, dengan sikap duduknya orang yang muta'allim, yang belajar, min mu'allimih, dari pengajarnya. Memberikan faedah kepada kita bahwa kita dituntunkan aturan adab duduk ketika bermajelis ilmu. 6. Agar diharapkan ilmu yang dia dengar, yang dia simak, yang dia dapatkan tadi betul-betul bisa memberikan pengaruh karena sebab adabnya. 6. Sesuatu yang zahir itu pengaruh kepada yang batin. Iya apa tidak? Adab zahir tampak pengaruh kepada batin. Batin itu penerimaan kita menyikapi ilmu yang sedang kita pelajari itu beda-beda masing-masing. Ada yang diberikan hidayah oleh Allah, meresap ilmu yang didapatkan segera. Ada yang terus entah berapa waktu kemudian baru sampai pada tahapan itu dan sebagainya. Dan ini semua dampak dari yang zahir, yang tampak. Contoh lain, merapatkan dan meluruskan shaf. Amalan zahir apa amalan batin? Sawu shufufakum, luruskan saf-saf kalian. Jika tidak, kata Nabi, akan menyebabkan centang perenangnya hati-hati kalian. Zahir apa batin? Zahir. Suruh meluruskan saf, dampaknya kalau kalian enggan melakukan itu, akan menunjukkan apa yang ada pada hati kalian. Kalian tidak sudi rasanya untuk berada di sebelahnya dia, kanan ataupun kiri. Kenapa? Karena kalian tidak mau merapatkan dan meluruskan saf dengannya. Sehingga terjadilah benggang. Tapi beda ketika orang itu hatinya satu. 6. Bahkan sebelum ada perintah dari imam pun sudah berusaha merapatkan dan meluruskan saf tadi. Pengaruh yang zahir kemudian menuju kepada yang batin. 6. Maka demikian pula kita diajarkan melalui hadis ini seperti itu. Contoh lain, berangkat menuju salat, kalau tergesa-gesa maka akan berpengaruh pada salatnya, karena tidak mengikuti sunnah Nabi bahwa berjalan menuju sakinah dengan tenang. Sampai-sampai penulis kitab Al-Usul As-Salasa, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, punya karya atau judul lain, Asyifis Salat. Nah, adab berjalan menuju salat. Nah, kenapa? Karena membuat dampak. Ketika berangkatnya tenang, maka ketika masuk masjid pun tenang. Takbiratul ihramnya hati sudah tenang, tidak berdebar-debar karena sambil setengah lari, buru-buru, khawatir ketinggalan, masbuk, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka memang sholat perlu persiapan. Tidak pas kemudian datang waktunya baru persiapan. Tidak. Tapi sebelumnya, antum lihat waktu sholat ini jam berapa? Maka antum ambil persiapan. Minimal 10 menit lah kurang lebih. Nah, tergantung bisanya antum persiapan itu kadarnya seberapa. Belum lagi jalannya ke masjid supaya tidak keburu-buru. Kalau memang bisa, jalan kaki. Nah, bukan berarti terlarang untuk naik motor atau naik kendaraan. Tapi selama relatif bisa ditempuh kaki, kaki. Nah, karena yang disebutkan hitungan keutamaannya itu langkah. Sementara kalau langkahnya pakai roda, wallahu a'lam. Selangkah menaikkan derajat, selangkah menghapuskan dosa. Selangkah naikkan derajat, selangkah semakin jauh dari rumah semakin banyak keutamaannya. Iya. Nah. Sampai-sampai ada pendapat di antara ulama, jalannya itu diimit-imit. Langkahnya itu supaya tidak lebar, biasanya jalannya agak ya normal-normal. Tapi ini agak dikurangi. Supaya apa? Tambah banyak langkahnya. Sampai seperti itu. Di antara ulama kibar yang saya saksikan sendiri waktu itu sedang di sana, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, yang mensyarah kitab ini sewaktu beliau masih sehat, jalan dari rumah beliau ke masjid tempat beliau salat, beliau mengimami, kemudian ta'lim, dars setelah maghrib, setelah subuh. Nah, demikian pula berita yang akurat, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, jalan kaki dari rumah beliau ke masjid Jami' di kota atau desa Qasim namanya, 300 kilo dari Riyadh. Asy-Syaikh Al-Fauzan itu domisili di Riyadh. Asy-Syaikh Al-Utsaimin di wilayah Qasim. Ramai yang hadir di majelis beliau Masjid Jami', hampir setiap hari dars habis maghrib. Hari ini kitab ini, besok kitab ini, besok lusa kitab itu. Nah, yang menurut berita insyaallah tidak salah, dari rumahnya ke masjid sekitar 1 kilo. Seringnya beliau tidak pakai alas kaki. Karena juga ada riwayat dalam sunnah, 6, Rasulullah SAW terkadang itu memakai alas kaki dan terkadang beliau dalam keadaan tanpa alas kaki. 6. Ini diantara berita-berita para ulama yang sezaman dengan kita, yang setidaknya kita bisa mengambil qudwah nam dari mereka. Kembali kepada pembahasan, sampai di mana tadi? Nam, tentang adab duduk. Nam, maka jangan dianggap ringan masalah duduk. Duduk di majelis beda dengan duduk di keadaan secara keumumannya. Dalam rangka kita berharap ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Nam, yang sedang kita pelajari Al-Quran, kita pelajari adalah hadis, kita pelajari penjelasan para ulama. Nam, itu di antara manfaat kalimat tadi. Kita menuju baris berikutnya, wa asnada rukbataihi, dan Jibril menyandarkan atau menempelkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbatai an-nabiyyi, kedua lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asnad, asnada, itu menempelkan atau menyandarkan. Kata Syekh Al-Fauzan, annahu qaribun minhu jiddan, menunjukkan kedekatan darinya, sangat kedekatannya, sangat dekatnya. Nah, duduknya Jibril alaihi salam dengan Rasul digambarkan seperti itu, dengan bahasa seperti itu, suatu ungkapan sangat dekatnya. Wa wada'a, baru kita lanjutkan sekarang. Wa wada'a yadaihi, dan Jibril meletakkan kedua tangannya, ala fakhidaihi, di atas dua pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Fauzan, fakhidai an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pada dua pahanya, maksudnya dua pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua tangannya Jibril diletakkan di atas dua pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi dua lutut juga sambil ditempelkan. Kita bisa gambarkan insyaAllah. Faqala, maka Jibril kemudian memulai pembicaraannya, ya Muhammad, dengan bentuk panggilan. Khatabahu bismihi, Jibril mengajak bicara beliau bismihi, dengan namanya langsung. Walam yakul, dan Jibril tidak memanggil ya Rasulullah. Nah, padahal secara adab nama beliau memang Muhammad, tapi memanggilnya adalah ya Rasulullah, sebagaimana kebiasaan para sahabat yang ada, ya Rasulullah. Namun tidak demikian apa yang terjadi. Wala'allahu fa'ala dhalik. Nam, dan dilakukan itu mungkin min ajli an yadhunna sahabah, agar disangka oleh sahabah, para sahabat yang hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu minal badiyah, bahwa yang datang itu adalah orang badui, badiyah. Orang yang tinggal tidak di kota, tinggalnya di pelosok-pelosok pegunungan, namanya badui. Nah, biasanya jarang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kota. sehingga juga menjadi pengaruh pada sisi mental atau kejiwaan, biasanya kaku. Ya. Orang kalau jarang interaksi, kadang jadi seperti itu. Nah, maka bawaannya itu memang sudah dari pembawaan sejak awal, memang dia orangnya kaku. Nah, kaku mentalnya, tapi kalau sudah bersikap kadang-kadang tidak bisa digeser. Nah, itu apa namanya suatu penilaian keumuman. Walaupun tidak tentunya semua demikian. Agar disangka yang datang itu al-badiyah. Kemudian ada titik koma. Li'anna min adati ahlil badiyah annahum yukhatibunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi. Karena kebiasaan orang badui, tatkala mereka berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bismihi, maka manggil namanya. Tidak sungkan-sungkan, tidak pakai tedengaling-aling, langsung panggil ya Muhammad. Bukan karena mereka ingin apa meninggii atau tidak ada adab kepada Nabi, namun memang kebiasaan di antara mereka seperti itu. Dan sisi lain sebagai bentuk keakraban. Menurut orang timur, jambal. Ya. Dipanggil langsung dengan namanya. Nah, tapi kebiasaan badui itu langsung manggil namanya langsung. Itu kalau dengar para sahabat yang lain sudah tidak kuat sudah. Bisa-bisa kalau tidak ditahan oleh Rasul mungkin sudah di ya, diladeni lah. Nah. Kadang ada beberapa riwayat menyebutkan manggil sudah jambal seperti itu sambil megang jenggotnya Rasul SAW. Bukan kemudian mau ditarik atau mau diapai, tidak, tapi memang bentuk keakraban. Antum kalau akrab sama orang, ya memang kadang kayak ya apa sudah enak gitu, luas gitu mau bergaul itu enggak. Tidak seperti ada batas-batas, karena akrab, teman lama, kemudian sudah biasa, hari-hari dengannya. Beda ketika perhubungan itu agak jarang, atau mungkin ada batas-batas tersendiri dan sebagainya. Maka ini badui seperti tadi. Yukhatibunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi. Titik koma lagi. Kita sudah faham. Untuk menjelaskan alasannya. Lianna ahlal badiyah ala tabi'atihim wa adatihim. Karena itulah kebiasaan dan tabiatnya mereka. Wa huwa ziyadah fil ighrab. Ziyadah itu tambahan yang tidak seperti biasanya. Fil ighrab, jadi sesuatu yang aneh. Wa ta'miyah hatta la ya'rifu, sehingga supaya mereka tidak mengenal Jibril alaihi salam yang datang menyamar tersebut. Agar para sahabat tidak mengetahui, tidak bisa menebak bahwa itu malaikat. Padahal adalah memang malaikat dan bahkan malaikat yang afdol, Jibril alaihissalam. Bisa dipahami, bisa tergambarkan suasana tadi. Nah. Kita lanjutkan. Qala di sini Jibril alaihissalam lagi. Ya Muhammad, Akhbirni anil Islam. Arti letternya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Akhbir, kabarkan. Kabar itu dari bahasa Arab, khabar. Ya, khabarun. Nah, kabarkan kepadaku tentang Islam. Apa maksud kalimat ini? Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh. Ishrah li ma'nal Islam. Ishrah, terangkan. Li, kepadaku. Ma'nal Islam, tentang artinya Islam. Ya Muhammad, tolong jelaskan kepadaku apa maknanya Islam. Namun diungkapkan dengan kalimat akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Nah, maka bila perlu antum kasih tanda, israh li ma'nal Islam. Sehingga nanti ketika pada kalimat akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, kita sudah paham. Kalimat berikutnya, dengan cetakan tebal diingatkan lagi. Qala, berkata Syekh, maksudnya penulis. Antashhada an la ilaha illallah. Titik-titik. Yakni kelanjutannya, wa anna Muhammadar Rasulullah. Demikian dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril bertanya, makna Islam? Maka dijawab oleh Rasul, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dengan tulisan tebal itu. Itu jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zakara lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam arkanal Islam. Beliau sebutkan kepada Jibril tentang rukun Islam. Allati la budda minha, yang mengharuskan darinya. Mengharuskan konsekuensi. Wallati in tahakkakat wa wajadat tahakkukil Islam wa ma zada 'alaiha min al-umuri al-ukhra fa hiya mukammilat. Dan jika kamu sudah wujudkan Islam tadi yang telah disebutkan dengan baik, maka apa yang lebih dari perkara-perkara lain, bahwa mukammilat, maka itu sifatnya penyempurna. Tandai itu kalimat mukammilat. Kalau bisa jangan pakai pulpen, pensil, pakai stabilo. Kenapa? Karena tebal terus ada warnanya. Nah, kan murah stabilo ya. Nah, itu. Mukammilat, penyempurna. Perkara-perkara selebihnya dari rukun Islam yang lima, maka itu sifatnya mukammilat, penyempurna. Itu poin penting yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Berikutnya, paragraf berikutnya yang di bawah. Farrasul sallallahu alaihi wasallam iqtasara. Rasul menjawabnya dengan singkat, iqtasara. Ala bayani arkanil Islam, tentang penjelasan rukun Islam tadi. Antum kasih tanda iqtasara, menyingkat. Singkat, padat. Itu penting untuk kita latih. 6. Titik koma, li'annal jawab, karena jawaban itu kullama kana muhtasaron, tatkala itu singkat, kana ashal, maka semakin mempermudah. Ashal, lebih mudah, semakin mempermudah. Alal muta'allim wassami', bagi yang belajar dan bagi yang mendengarkan. Artinya kita dilatih untuk memberikan penjelasan yang simpel, padat, mengena isinya. Nah, tidak kemudian bicara ini panjang lebar, tapi sebetulnya intinya cuma itu. Melalui hadis ini kita terdidik untuk membiasakan seperti itu. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku apa itu Islam. Qala, maka kata Nabi, al-Islam itu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimash shalat, wa tu'tiyaz zakat, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal bait. Cukup. Cuma enggak ditambahi kalimat cukup ya. Seperti ini dikupas oleh para ulama. Jawab begitu saja, kalimat begitu saja dibahas oleh para ulama. Itu namanya ilmu. Apa kira-kira faedah dari kalimat ini? Belum dari satu hadis loh ini, baru sebatas satu kalimat. Upas, dionce'i, terus sampai kemudian menyemburkan satu faedah, dua faedah, fawaid, sekian faedah. Nah, maka semakin seseorang belajar, semakin tajam cara berpikirnya. Semakin terlatih untuk mencerna sesuatu. Beda sama orang yang tidak belajar. Nah, bawaannya itu tergesa-gesa, gampang mutusi, dan terburu-buru. Sudah kadung terucap, kemudian nyesel. Bagi orang yang belajar, enggak, mikir dulu. Daripada keburu-buru ngucap, salah, kebablas, dan sebagainya. Dicerna, dilatih, berbicara, menata, pembicaraan. Hati-hati, sebelum kemudian nanti kalau sudah salah bicara, jangankan satu kalimat, satu kata saja menyebabkan dampak yang negatif pada satu orang atau sekian banyak orang. Wasahula alaihi hifdzahu wa wa'yahu, dan untuk memudahkan hifdzahu, menghafalnya, wa wa'yahu, mengingat-ingatnya atau menjaganya. Saya jadi teringat kepada Asy-Syaikh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah, yang belum lama beliau dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala. Antum perhatikan dalam darasnya beliau, kalimat kata per kata. Nah, melalui radio miros kah, atau pada majelis ketika antum hadir majelisnya beliau, dan beliau alhamdulillah sudah ditakdir datang daurah ke Indonesia, ke Jogja pada sekian tahun yang lalu, pun ciri khas cara beliau kata demi kata. Nah, yang kemudian biasa beliau masuk kepada suatu rincian. Ada suatu pertanyaan dijawab oleh beliau dirinci. Al-mas'alatul ula, perkara pertama terkait pertanyaan tersebut, begini, begini, begini. Wasaniyah, dan yang kedua, begini, begini, begini. Yang dengar itu enak, gampang mancep, ingat, ya, gampang mencerna. Itu pembicaraan kalau apa dengan perlahan, dengan jelas, maka hati itu gampang. Nah, untuk mencernanya. Maka sudah diajarkan sesungguhnya oleh baginda kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama lau tulal jawab, sementara ketika jawaban itu panjang, tasya'ab alal hadirin, maka bercabang-cabang pikirannya yang hadir tadi itu. Apa sih maksudnya itu? Kok tadi ngomong gini, bicara ini, salah kemarin. Apa sih sebetulnya? Intinya itu apa? Ya kan begitu kan bertanya-tanya yang mendengar itu, yang hadir. Warubbama anna aktsarahum, dan bisa jadi mayoritas mereka la yastau'ibu, tidak menguasainya. Tidak bisa menyerap apa sesungguhnya yang dipelajari, yang dikaji tadi itu apa? Fa hadza dalilun ala annal mas'ul, maka di sini menjadi dalil bahwa al-mas'ul yang ditanya, yang bagi an yata'akhkhar al-ikhtisar, selayaknya, seyogyanya untuk bisa menyingkat sesederhana mungkin. Mahma istata', sebisa yang dia mampu. Ya tentunya beda-beda. Nah, maka diajarkan kita memberikan jawaban sesuai porsinya, singkat, padat. Nah, bagi yang ditanya dalam kaitannya pengajaran. Nah, namun di sisi lain ada saatnya juga yang perlu untuk penjabaran, tergantung situasi dan kondisi. Nah, wa yaqtasir 'ala syai' ad-daruri, dan menyingkat atau meringkas sesuatu ad-daruri yang darurat, yang penting-penting. Di Saudi sejak sekian lama sampai hari ini ada program tanya jawab. Pertanyaan tadi ditujukan kepada para ulama kibar. Hari ini gilirannya Syekh Al-Fauzan, besok gilirannya Syekh Al-Utsaimin, besoknya lagi gilirannya Syekh keduanya, Syekh Ibn Baz rahimahumullah, dan seterusnya. Pada jam sekian program pertanyaan. Nah, yang nanti ada yang bacakan di hadapan Syekh. Salah satu yang saya perhatikan, Syekh Al-Fauzan ditanya suatu pertanyaan, jawabannya singkat. Nah, dan itu menjadi kebiasaan beliau. Menjadi kebiasaan beliau. Nah, karena memang sifatnya pada pertanyaan jawab tadi adalah bentuk fatwa. Nah, karena yang meminta fatwa macam-macam orang. Orang awam, ini, itu. Nah, sehingga memang harus dipilih suatu jawaban yang sederhana tetapi mudah dipahami. Bahasanya pun seluruh lapisan bisa memahaminya. Program di radio ini namanya Nurun Al-Darb. Apa namanya? Nurun Al-Darb. Nah, itu bisa mengambil manfaat dari sana, pertanyaan jawab. Kadang kita tidak ngerti suatu persoalan, pertanyaan, tulis saja, tek tek tek tek tek, ditanya tentang ini, coba. Ternyata ada, muncul, pernah itu ditanyakan di program Nurun Al-Jarf. Sehingga kita tinggal menukil saja. Pertanyaan tadi yang kita tujukan kepada kibarul ulama, para ulama kibar. Naam. Jadi yaqtasir 'ala syai' ad-daruri, membatasi sesuatu yang penting. Wa illa fal Islam akthar min dzalik. Jika tidak, maka Islam itu lebih banyak dari itu yang harus dijelaskan. Lama akhirnya kesana kemari, padahal tanyanya ini wah panjang lebar. Nah, ada waktunya tersendiri dan memang tidak bisa langsung semua tuntas sekali dalam satu majelis seumur hidup kita untuk memahami Islam. Hadhihi arkanuhu, inilah rukun-rukunnya, wa da'aimuhu, dan penguat-penguat, allati yaqumu 'alaiha, yang berdiri tegak di atasnya. Seluruh perkara berdiri tegak di atas rukun Islam yang lima. Nah, masih ada waktu. Qala, maka Jibril menyatakan, sadaqta. Antum kasih tanda taknya itu fathah. Nanti kalau anu khawatir dibaca sadaqot atau apa. Tapi kalau antum sudah tulis fathah, maka dibaca sadaqta. Apa artinya sadaqta? Benar kamu. Benar jawabanmu, hai Muhammad. Nah, itu maksudnya. Hadhihi hajibah saniyah. Ini merupakan keheranan yang kedua. Ya. Tadi kan sudah ada bentuk suatu hal yang menakjubkan, yang mengherankan, yang menjadi apa pertanyaan. Kemudian sekarang seperti ini. Tidak biasanya ada orang tanya, sudah dijawab, kemudian yang tanya tadi bilang, benar jawabanmu itu. Aneh apa bukan? Aneh. Bahasa Arabnya itu ajib. Ajib itu aneh. Keheranan. Ini suatu keanehan atau keheranan yang kedua. Qala, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami terheran kepadanya. Dia tanya, dia yang membenarkan. Diterangkan oleh Syekh Al-Fauzan, fadalla ala annahu alim. Menunjukkan bahwa yang bertanya itu seorang yang alim, yang berilmu. Bila perlu antum kasih tanda, alim. Yang bertanya tadi, alim. Orang yang punya ilmu, bukan orang biasa. Annahu la yus'al su'alun jahil. Bahwa tidak ditanya dengan pertanyaan orang jahil. Pertanyaan itu berbobot. Kalau sudah berbobot, nah ini kira-kira bisa ditebak orang ini punya ilmu. Nah. Wa innama yas'al wa huwa alim. Melainkan dia itu tanya dalam keadaan dia itu alim, orang yang berilmu. Bidalil, dengan dalil, annahu qala, bahwa dia menyatakan, yakni Jibril, sadaqta, benar engkau hai Muhammad. Padalla ala annahu alim, menunjukkan di sini bahwa dia memang alim. Falimadha yas'al, maka yang jadi pertanyaan, mengapa dia bertanya? Mengapa dia bertanya? Siapa yang bisa jawab? Nanti jawabannya terakhir di penghujung hadis. Dikasih tahu oleh Rasul ketika Jibril sudah pamit, maka Rasul ngasih tahu kepada sahabat, ketahuilah yang datang itu Jibril alaihissalam. Dia bertanya, yu'allimukum dinakum, dalam rangka ngajari agama kepada kalian. 6. Pertanyaannya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tujuannya kepada yang hadir. Dengan jawaban Rasul, maka akan memberikan ilmu. Dan itu bermanfaat bagi yang hadir sebagai bentuk pengajaran. 6. Kurang 2 menit. Nah, sampai di sini karena melangkah berikutnya masuk tentang masalah iman. Sebelum kita tutup, ada baiknya untuk kita murajaah hadis yang kita bahas, dibuka halaman 134-nya. Pada baris yang kelima. An Umar. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat. Zata yaumin. Idh tala'a alaina. Rajulun. Shadidu. Bayadis siyab. Shadidu. Sawadis sya'ri. La yura alaihi asarus safari. Ini yang sedang dibahas. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.